Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Su'alun, pertanyaan. Ma taujihu hadithi man iktabasa ilman minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Apa makna hadith? Barang siapa mempelajari suatu ilmu dari ilmu perbintangan, sungguh ia telah mempelajari satu cabang dari sihir. Al-jawabu, jawabannya adalah al-maqsudu bihadha ilmu ta'thiril mazmumi. Ilmu ta'thiril mazmumu. Wallahu a'lamu. Yang dimaksud dengan ilmu perbintangan di sini adalah ilmu ta'thir yang tercela, yaitu menghubungkan kejadian-kejadian di bumi dengan keadaan bintang-bintang di langit. Wallahu a'lamu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bi-anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi kallama Musa bin Imrana yawmat turi wa Musa yasma'u min Allahil kalama bi-sawtin waqa'a fi masami'ihi minhu la min ghairihi, faman qala ghaira hadha faqad kafara billahi al-'azimi. Dan mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang berbicara kepada Musa bin Imran pada hari tatkala Musa alaihissalam berada di Bukit Tur, dan Musa alaihissalam mendengar dari Allah Ta'ala ucapan dengan suara yang mengenai pendengarannya dari Allah Ta'ala, tidak dari selain Allah Ta'ala. Maka barang siapa mengucapkan selain ini, sungguh ia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Qala syarihu hafizahullahu Ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, naam, min aqaidi ahli sunnati anna Allah subhanahu wa ta'ala yatakallamu mata sya'a wa idha sya'a subhanahu wa ta'ala, وَيَتَكَلَّمُ أَزَلًا وَأَبَدًا. Ia di antara akidah Ahlus Sunnah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kapanpun Allah kehendaki dan apabila Allah menghendaki, dan Allah Azza wa Jalla tersifati dengan sifat berbicara semenjak dahulu dan selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah wahai Nabi, seandainya lautan merupakan tinta untuk menulis ucapan-ucapan Rabbku, niscaya akan habis lautan sebelum habis ucapan-ucapan Rabbku. Dan meskipun kita datangkan tinta yang semisal itu pula, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pepohonan di bumi dijadikan sebagai pena dan lautan sebagai tintanya untuk menulis ucapan-ucapan Allah, ditambahkan kepadanya 7 lautan yang lainnya, tidaklah akan habis ucapan-ucapan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Fallahu yatakallamu fil azali wa fil hali wa fil abadil mustaqbali. Maka Allah Ta'ala berbicara semenjak dahulu, sekarang dan selama-lamanya di masa yang akan datang. Wa yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Dan Allah Ta'ala berbicara kapanpun Allah kehendaki dan apabila Allah menghendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Azza wa Jalla, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Wa huwa yakhluqul makhluqati bihadzal kalami wa yunzilu bihadzal kalami syara'i'a. Dan Allah Ta'ala menciptakan para makhluk dengan ucapan ini. Dan Allah Ta'ala menurunkan syariat-syariat dengan ucapan ini pula. Wa yatakallamu yasma'uhu Jibrilu wa yasma'uhu al-malaikatu wasami'ahu Musa wasami'ahu Muhammadun alaihi salatu wassalamu fi lailatil mi'raji. Dan Allah Azza wa Jalla berbicara yang Jibril mendengarnya, para malaikat mendengarnya, Nabi Musa alaihi salam mendengarnya, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendengarnya pula di malam peristiwa Mi'raj. Idh kana yas'adu ila as-sama'i wa yahbitu ila Musa. Di mana tatkala itu Nabi alaihi salatu wassalam naik ke langit dan turun kepada Musa alaihi salam. Wallahu yashra'u lahu minas salati khamsina ثم يحط عنه عشرا ثم عشرا ثم عشرا إلى أن وصلت إلى خمسين. Dan Allah Azza wa Jalla mensyariatkan bagi Nabi alaihi salatu wassalam 50 kali salat dalam sehari semalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghapuskan darinya 10 salat, kemudian 10 lagi, kemudian 10 lagi, sampai hingga salat tersebut sampai pada jumlah 5 dalam sehari semalam. Fakallamahullahu tabaraka wa ta'ala bikalamin yaliqu bidhatihi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan ucapan yang layak dengan zatnya, kama anna ilmahu wa qudratahu wa iradatahu wa istiwa'ahu wa dhatahu la na'lamu kayfiyyata shay'in min dhalika kadhalika la na'rifu kayfa yatakallamu. Sebagaimana bahwa ilmu Allah, kemampuannya, kehendaknya, istiwanya dan zatnya kita tidak mengetahui kaifiyah seperti apa sesuatu pun darinya, maka demikian pula kita tidak mengetahui bagaimana Allah berbicara. Innama 'alaina an nu'mina bi annahu yatakallamu wa anna al malaikata yasma'una kalamahu wa anna Musa alaihi salam sami'a kalam Allah tabaraka wa ta'ala wa anna Muhammadan alaihi salatu wassalam sami'a kalam Allah. Hanya saja yang wajib bagi kita adalah kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala berbicara dan bahwasanya para malaikat mendengar ucapan Allah dan bahwasanya Musa alaihissalam mendengar ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam mendengar ucapan Allah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa ma min 'abdin yawmal qiyamati illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjumanun. Dan tidak ada seorang hamba pun pada hari kiamat nanti melainkan Allah akan berbicara, melainkan Rabb-nya akan berbicara kepadanya. Tidak ada antara dirinya dengan Rabb-nya penterjemah. Wa idza aradallahu an yatakallama bil wahyi fazi'a man fis samawati yasma'una qawlahu ka'annahu silsilatun 'ala safwanin. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan wahyu. Siapapun yang ada di langit-langit pun takut. Mereka mendengar ucapan Allah Azza wa Jalla seakan-akan itu merupakan rantai besi yang ditarik di atas batu yang licin. Hadza tashbihus sam'i bis sam'i. Ini adalah penyerupaan pendengaran mendengar dengan mendengar. La tashbihul masmu'i bil masmu'i. Bukan menyerupakan yang didengar dengan yang didengar. Ya'ni kasilsilati ala safwani. Yaitu seperti rantai besi yang ditarik di atas batu yang licin. Hada tashbihun lissam'i bisam'i. Lal masmu'i bil masmu'i. Ini adalah penyerupaan mendengar dengan mendengar, bukan penyerupaan yang didengar dengan yang didengar. Yaitu bukanlah makna yang disebutkan sebelumnya, dan itu merupakan bagian dari hadis. Bukanlah maknanya bahwa suara Allah seperti suara besi yang ditarik di atas batu yang halus, yang licin. Tidak. Akan tetapi yang dimaksud adalah suara Allah Azza wa Jalla didengar sebagaimana rantai yang ditarik di atas batu yang halus bisa didengar suaranya. Fa innal masmu'a minal makhluqi la yushbihu kalamal khaliqi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang didengar yaitu suara rantai besi yang ditarik di atas batu yang halus, termasuk makhluk, tidak menyerupai ucapan Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala laisa kamithlihi syai'. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Akhadhal ulama'u min hadhan nassi qa'idatan muhimmatan linafyi mushabahati syai'in min sifatillahi li sifati khalqihi. Para ulama mengambil dari dalil ini sebuah kaidah yang penting untuk meniadakan keserupaan sesuatu dari sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Fakalamuhu laysa ka kalamil makhluqina wa ilmuhu laysa ka ilmil makhluqina wa qudratuhu laysat ka qudratil makhluqina wa istiwa'uhu laysa ka istiwa'il makhluqina ila sa'iri sifatihi. Maka ucapan Allah Ta'ala tidak seperti ucapan para makhluk, dan ilmu Allah tidak seperti ilmu para makhluk. Kemampuan Allah tidak seperti kemampuan para makhluk. Istiwa Allah tidak seperti istiwa para makhluk. Dan sifat-sifat yang lainnya. Fanu'minu. bikulli sifatillahi 'alal wajhil la'iqi bihi 'ala asasi laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka kita mengimani seluruh sifat-sifat Allah dalam bentuk yang layak baginya di atas fondasi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Falaisa yushbihuhu ahadun fi dzatihi, maka tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Ta'ala di dalam zatnya. Wala fi sifatihi, tidak pula di dalam sifat-sifatnya. Wala fi af'alihi, tidak pula dalam perbuatan-perbuatannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya, engkau tidak mengetahui ada sesuatu pun yang sepadan dengan Allah Ta'ala. Ila akhiril ayatil lati tuthbitu lillahi sifati wa tanfi anhul musyabahata, dan ayat-ayat yang lainnya yang menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat dan meniadakan darinya keserupaan dengan makhluk. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi, Allah Azza wa Jalla asa. Asbata lahu sifat al-ahadiyyati, Allah Ta'ala menetapkan bagi dirinya sifat keesaan. Allahu samad, Allah Azza wa Jalla seluruh sifat-sifatnya sempurna. Thumma nafa musyabahatal makhluqina lillahi lam yalid, kemudian Allah Ta'ala meniadakan keserupaan para makhluk dengan Allah, di mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya Allah tidak melahirkan. Li'annal makhlukina yatawaladuna, karena para makhluk sebagiannya melahirkan sebagian yang lain. Walam yulad, al-makhlukina yatawaladuna kadhalika, dan Allah tidak dilahirkan. Para makhluk demikian pula sebagiannya melahirkan sebagian yang lain. Walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah Ta'ala. Li'annal kafa'ata tahsulu bainal bashari, karena sesungguhnya kesepadanan, kesetaraan terwujud di antara manusia. Wa bainal makhluqina, di antara para makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala la lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengan Allah Azza wa Jalla. At-tawaludu yadullu ala iftiqaril mauludi ilal walidi wal walidi ilal mauludi wa dhalika naqsun ta'ala Allahu wa yatanazzahu anhu. Sebagian manusia melahirkan sebagian yang lainnya. Ini menunjukkan butuhnya yang dilahirkan kepada yang melahirkan, dan butuhnya yang melahirkan kepada yang dilahirkan, dan itu merupakan kekurangan. Maha tinggi Allah dan maha suci darinya. Falaysa kamithlihi syai'un la fi dhatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala, baik di dalam zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Wa min jumlati dhalika sifatul kalami, dan di antaranya adalah sifat al-kalam. Yatakallamu kaifa syaa wa mata syaa subhanahu wa ta'ala biqudratihi wa ilmihi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berbicara bagaimanapun Allah kehendaki, kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, dengan kemampuannya, ilmunya, kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Fabikalamihi yakhluku wa bikalamihi yarzuku. Dengan ucapannya Allah Ta'ala menciptakan, dan dengan ucapannya Allah Ta'ala memberikan rizki. Wa qala lis samawati wal ardi i'tiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in. Dan Allah Ta'ala berkata kepada langit-langit dan bumi, yang artinya datanglah kalian berdua baik dalam keadaan senang ataupun terpaksa. Keduanya mengatakan, baik dalam keadaan tunduk maupun terpaksa, keduanya mengatakan, kami datang dalam keadaan tunduk taat kepadamu. Wa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan hanya saja urusan Allah Azza wa Jalla adalah apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan padanya jadilah, maka jadilah ia. Fala yu'jizuhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Ta'ala. Wa khalquhu innama huwa bil kalami, dan penciptaan Allah Azza wa Jalla terhadap para makhluk dengan ucapannya. Kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.